ajma'in amma ba'du. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala qawluhu idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya ay yusibul bala'a wal masa'iba 'alaihi lamma farata minaz dzunubi minhu fayakhruju minha wa laysa 'alaihi dzambun yuwafi bihi yaumal qiyamati. Qala syaikhul islami al-masa'ibu ni'matun li'annaha mukaffaratun lidzunubi fatad'u ila sabri fayusabu 'alaiha wa taqtadi al-inabata ila Allahi wadzullalahu wal i'rada 'anil khalqi ila ghairi dzalika minal masalihi al-'azimati fa nafsul bala'i yukaffiru Allahu bihi al-khotaya wa hadha min a'dhamin ni'ami. Fal masaibu rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalqi illa ayyadkhula sahibuha bisababiha fi a'dhamin mimma kana qabla dhalika fi a'dhama fi a'dhama mimma kana qabla dhalika fatakunu syarran 'alaihi min jihatin ma asabahu fi min jihati mudhof maknya mausul mudhof ini fatakunu syarran 'alaihi min jihati ma asabahu fi dinihi fa inna min man taraka ba'dhal wajibati wa fi'la fa inna bukan minan nas enggak ada Pak mana fa inna minan nasi minan oh iya fa inna minan nasi man idza ibtulia fi faqrin aw maradin aw ju'in hasala lahu minan nifaqi wal jaz'i wa maradil jaz'i wa maradil qalbi awil kufri adh-dhahiri aw tarki ba'dhal wajibati ba'dhil wajibati wa fi'li ba'dil muharramati ma yujibu lahu dhararan fi dinihi fa hadha kanat al afiyatu khairun lahu min jihati ma awrasathul musibatu la min jihati nafsil musibati kama anna man aujabat lahul musibatu sabran wa ta'atan kanat fi haqqi ni'matan fi haqqihi ni'matan diniatan fahiya bi'ainiha fi'lul rabbi azza wa jalla rahmatan lil khalqi wallahu tabaraka wa ta'ala mahmudun 'alaiha. Nah, Allah gila baru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ya, wa qawluhu dan perkataan mu'alif yang membawakan hadis, ya, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukuman atas dosa-dosa si hamba di dunia, tidak di akhirat. Ya. Ai bisabbil bala, yaitu dengan Allah menimpakan bala. Ya, menimpakan bala wal masaibi alaih dan berbagai musibah, bencana dan berbagai musibah kepada si hamba tadi. Dapat hukuman dari dosa-dosa dia di dunia. Makanya kalau kaum mukminin mendapatkan musibah, salah satu hikmahnya ialah kaum mukminin tersebut hendak dibebaskan dari dosa-dosa di dunia. Dan jangan heran kok orang kafirin jarang tsunami ya, jarang gempa ya, jarang dapat musibah ya. Yang dapat musibah kaum muslimin terus. Allah hendak memberikan kebaikan pada mukmin tadi. Sedangkan orang kafir biar semakin pol dosanya. Sebagai istidraj untuk dia. lima farata minadz dzunubi minhu, karena dosa yang dia lakukan. Fa yakhruju minha, maka si mukmin tadi bisa lepas keluar dari dosa-dosa tadi. Wa laisa alaihi dzanbun, dan dia tidak memiliki dosa satu dosa pun. Yuwafi bihi yaumil qiyamah, ya, yang dia harus pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Jadi sudah, ya, makanya itu dosanya itu sebagai kafarat. Sama kata para ulama, siksa kubur juga kafarat. Ya, kafarat. Sebagaimana seorang mukmin di hari kiamat kelak yang dia membawa dosa banyak sekali dan belum bertobat dari dosanya, dan dia tidak dapat syafaat dari para syufa'a, enggak dapat syafaat nabi, enggak dapat syafaat malaikat, orang soleh, para wali, enggak dapat syafaat, dan Allah pun juga tidak mengampuni dosanya, dan dia diazab. Dia diazab dalam waktu yang Allah tentukan, dan akhirnya dia keluar dari neraka dan masuk surga. Maka dia disiksa di neraka itu sebagai kafarat atas dosa-dosa dia. Ya. Tentunya ini orang-orang yang jahannamiyun, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukmin yang dia adalah ex penghuni neraka jahanam. Dia ahli tauhid. Dia masuk surga dengan tauhid dia. Ya, tidak terbatalkan keislamannya dengan kesyirikan dan pembatal keislaman yang lainnya. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wal masaibu nikmatun, masyaallah, kata Syekhul Islam. Yang namanya musibah, berbagai musibah itu hakikatnya adalah nikmat. Ini level ma'rifat ini. Ini udah level ma'rifat, udah level hakikat, udah berat ini levelnya. Waalaikumsalam. Ya, yang namanya berbagai musibah itu hakikatnya adalah nikmat. Kenapa kok kata Ibnu Taimiyah kok bisa dibilang nikmat? Li'annaha mukaffiratun lidzunubi. Karena musibah itu menggugurkan dosa-dosa. Wa tad'u ila sabri, dan yang namanya musibah mengajak kepada kesabaran. Ya, fa yusabu 'alaiha, maka seorang muslim yang mendapat musibah dia diberi pahala atas kesabarannya tadi. Wa taqtadi al-inabata ila Allah, dan ini akan ya mengharuskan dia kembali kepada Allah. Wa dhullalahu, merendahkan diri di hadapan Allah. Wal i'rada 'alal 'anil khalqi, dan dia berpaling dari makhluk. Ila ghairi dzalika minal masalihi al'azimati, dan berbagai maslahat yang besar yang lainnya. Ya, ini udah level ma'rifat ini. Ya, dapat musibah nikmat. Nah, udah level. Ya, saya dulu pernah mendengar beberapa masyayikh juga menyatakan demikian. Misalkan nih, kita bersedekah sama si fakir. Ya. Siapa yang paling berhak untuk bersyukur? Al-mutasaddiq. Bukan si fakir, tapi yang orang yang bersedekah. Kenapa? Karena dengan dia bersedekah kepada si fakir mau menerima sedekahnya, Allah akan memberikan bantuan pada dia, kan? Kan begitu. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi, kan begitu kan? Si hamba akan ditolong oleh Allah selama si hamba membantu saudaranya. Kata Nabi juga apa? Wa innakum tunsuruna, dan kalian betul-betul ditolong oleh Allah. Kenapa? Dengan sebab orang-orang lemah yang kalian bantu, kan begitu. Nah, berarti hakikatnya si orang yang bersedekah itulah yang dibantu oleh si fakir. Karena si fakir mau menerima sedekah dia, dan dengan itu si orang yang bersedekah akan mendapatkan bantuan dari Allah. Nah, sebagian masyayikh mengatakan, ya, orang yang mutasaddiq yang bersedekah itulah yang ahakku ay yashkurallah, ay yashkurallah. Dia yang paling berhak bersyukur kepada Allah. Ya, dia bersyukur kepada Allah. Tentunya dengan dia tetap menjaga keikhlasan dari sedekah dia. Nah, ini udah ini level ma'rifat yang hakiki. Bukan level ma'rifat ala sufi gila yang enggak mau sholat, bukan begitu. Nah, ini level hakikat yang ya dia merespon musibah itu sebagai nikmat, masya Allah. Jadi boro-boro berkeluh kesah, boro-boro dia marah, boro-boro dia tidak terima, boro-boro dia nggak sabaran, dia justru mendapatkan nikmat. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita wirid, kalau kita mendapati suatu hal yang nggak disukai, tetap memuji Allah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya minimal qadarullah wa ma syafa'an. Tapi kata Ibn Taymiyah, ini hakikatnya nikmat. Ya, kita ucap qadarullah wa syafa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi hakikatnya nikmat. Fa nafsul bala, maka bala itu sendiri, ya, bencana itu sendiri, yukaffirullahu bihi dzunuba wal khathaya, itu akan Allah gugurkan dosa dan kesalahan orang yang terkena bencana tadi. Wa hadza min a'dhabi ni'am, dan ini adalah sebesar-besar nikmat. Fal masa'ibu rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalqi ila ayyadu qala sahibuha bisababin bisababiha fi ma'asi a'dhama mimma kana qabla dzalika. Ya, maka kata Ibn Taymiyah, maka bencana itu sendiri sebenarnya dia adalah menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan, dan hadza min a'zami ni'am. Ini adalah nikmat-nikmat yang paling besar. Fal masaibu, maka berbagai musibah yang menimpa mukmin, rahmatun wa ni'matun, itu adalah kenikmatan. Itu adalah rahmat. Ya. Itu adalah rahmat. Fi umumil khalqi, ya, bagi makhluk pada umumnya. Jadi bukan cuma bagi hamba-hamba yang ma'rifat, bagi makhluk pada umumnya. Illa ayyadzakhula sahibuha bisababiha fi ma'asi a'dhamu mimma kana qabla dzalik. Ya. Kecuali kalau musibah itu malah menjebloskan si hamba ke dalam maksiat yang lebih besar dari sebelumnya. Berarti itu bukan nikmat. Ya, itu betul-betul musibah yang niqmah, bukan ni'mah tapi niqmah. Betul-betul bencana buat dia. Harusnya musibah teguran yang dia kembali kepada Allah, harusnya dengan musibah dia mendapatkan pahala, harusnya dengan musibah dia mendapatkan ampunan, malah semakin maksiat. Kan banyak orang begitu. Ketika dia jatuh malah semakin parah. Semakin kufur. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Al-Qaidul Arba, yang beliau sebutkan juga di Kashfus Syubuhat, musyrikin zaman sekarang lebih buruk daripada musyrikin zaman terdahulu. Kenapa? Karena musyrikin zaman sekarang ketika dalam situasi genting dapat musibah, berbuat syirik juga. Sedangkan musyrikin zaman dulu ketika dalam berbuat kesyirikan, itu hanya di kondisi lapang. Ketika dalam kondisi genting, musibah, dan mereka terancam, mereka berdoa hanya kepada Allah. Ya, kalau musyrikin zaman sekarang yang lebih buruk dari musyrikin terdahulu, udah dapat musibah malah berbuat syirik. Ah, wah, kebulinya udah datang ini. Nah, ya bisa doa kafaratul majelis ini. Fa inna minan nas idabtuliya bi faqrin aw maradin, maka di antara orang-orang apabila dia diberi bencana dengan kefakiran, dengan sakit, au ju'in, dengan lapar, au waja'in, hasalalahu minal jaza. Ya. Dan penyakit, ya, maka hasalalahu minal jaza. Maka dia akan berkeluh kesah, wan nifaq, dan akan muncul sifat kemunafikan. Wa maradil qalbi, penyakit kalbu. Awil kufri zahir, atau bahkan kekufuran yang zahir. Kan banyak orang begitu. Karena faktor miskin, dia akhirnya murtad. Menjual agamanya demi dunia. Karena sakit, dia berobat. Ya, berobat di tempat-tempat orang-orang kafir, atau dukun orang-orang fusak, maka dia akan memberikan wala kepada yang dia anggap telah memberikan kesembuhan. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini pengaruh betul ini. Ya, mungkin dulu ada orang yang diganggu oleh setan, diruqyah. Akhirnya dia menamakan anaknya dengan nama si peruqyah tadi. Ya wakilah ya. Oh iya. Saya enggak wakilah. Untung datangnya ke peruqyah muslim. Coba datang ke rumah sakit Saint Joseph. Ya, San Francisco, Rumah Sakit Carolus. Nah, ntar nama anaknya siapa? Bunda Maria. Waduh. Tapi memang ada kecondongan seperti itu. Ya. Wa tarki ba'dil wajibat. Dia dapat musibah, dia meninggalkan kewajiban. ya. Dia menyangka kebaikan Allah itu kalau dia dapat terus kesehatan, kalau dia dapat terus kelapangan, kalau dia dapat terus rezeki yang lancar. Ketika hidupnya sempit, langsung dia menyangka Allah enggak sayang sama dia. Allah zalim, Allah ini, Allah itu. Iya dan billah. Akhirnya dia enggak mau sholat. Ya, wa fi ibadil muharramat, dia malah melakukan hal-hal yang diharamkan. Dia minum khamr. Ma yujibu lahu dararan fi dinihi, yang itu malah menyebabkan kemudaratan buat agama dia. Fa hadza kanatil afiyatu khairan min jihati ma awrasathu al musibatu, la min jihati nafsil musibah. Ya. Maka ay barakallahu fikum. Keselamatan al-afiyah adalah lebih baik bagi orang tersebut ditinjau dari hasil yang ditimbulkan oleh musibah. Ternyata musibah ujian dari Allah, dia enggak lulus ujian lah, ibaratnya begitu. Nah, orang seperti ini. Taib. Bukan dari aspek musibah itu sendiri, tetapi dari orangnya. Ini ada orang nih ikut ujian sekolah. Ikut ujian sekolah. Gara-gara ikut ujian dia enggak lulus. Yang salah dianya atau ujiannya? Dianya. Gitu. Bukan ujiannya, Pak. Orang tadi. Ya. Dia kan nih mau naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Ujian. Akhirnya dia enggak naik tuh ke kelas 3. Gara-gara dia enggak naik, dia frustasi. Gara-gara enggak naik, dia bahkan mau bunuh diri. Gara-gara enggak naik, dia murung. Gara-gara enggak naik, akhirnya meninggalkan kewajiban dan seterusnya. Berarti enggak diuji sebenarnya lebih baik buat dia. Tapi ketika diuji, dia salah. Maka yang salah adalah bukan ujian itu sendiri, orang tersebut. Dan ujian pasti hadir. Ya. Gak bisa dianggap beriman kalau tanpa ujian, gak mungkin. Ya, ujian pasti. Jadi yang apa namanya, ya, yang keburukan ada pada dia, bukan pada musibah itu. Kama anna man aujabat lahul musibah sabran wa ta'atan kanat fi haqqihi ni'matan wa diniyatan. Ni'matan diniyatan. Ya. Sebagaimana orang yang terkena musibah, dia kan yujibu, dia kan harus apa? Harus sabar gitu ya. Ya, aujabat lahu al musibah sabran wa ta'atan. Orang yang dapat musibah mengharuskan dia untuk sabar dan taat. Kan harus begitu. Bahkan sabarnya itu enggak main-main. Inda sadmatil ula, kata Nabi. Ketika hentakan yang pertama. Innama sabru, innama dihasar oleh Nabi. Pakai innama. Sabar itu hanya pada hentakan yang pertama. Bukan sabar 2-3 hari meraung-raung, meratap-ratap, ngamuk-ngamuk, hari ketujuh baru sabar. Lah, itu bukan sabar. Sabar itu inda sadmatil ula, pada hentakan yang pertama. Ya. Kanat fihaqihi ni'matan diniyatan. Maka ketika musibah tersebut menghantarkan kepada dia, menghantarkan pada kesabaran dan ketaatan, maka musibah itu sendiri adalah nikmat agama buat dia. Fahiyya bi'ainiha fi'lir rabbi azza wa jal rahmatan lil khalqi. Ya. Dan musibah adalah pemberian Allah yang menjadi rahmat bagi makhluk. Wallahu tabaraka ta'ala mahmudun 'alaiha. Dan Allah tabaraka ta'ala dipuji akan hal ini. Famani betulia faruziqa as-sabr. Faruziqa as-sabra, bukan as-sabru. Karena naibul fa'il dari ruziqa adalah domir mustatir yang jadi naibul fa'il dari ubtulia. Belum dibaca. Belum. Maka barang siapa yang diberi bencana, kemudian dia diberikan rezeki. Apa rezekinya? As-sabra, berupa kesabaran. Bukan faruziko sabru, bukan kesabaran diberi rezeki. Karena sabru ni'matan alaihi fi dinih, maka kesabaran itulah nikmat buat dia dalam agamanya. Hasalallahu ba'da ma kuffira min khotayahu wa rahmatun. Ya. Kemudian dia akan mendapatkan, ya, di sini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, setelah itu dia akan, maka digugurkan dari kesalahan-kesalahan dia. dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hasala lahu bi sanaihi ala rabbih wa salatu rabbih alaih, dia akan mendapatkan pujian dari Rabb-nya. Allah berselawat kepadanya. Kalau Allah berselawat maksudnya Allah memujinya di hadapan makhluk, di hadapan malaikatnya. Ya, kalau ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, Allah berselawat pada nabi maksudnya apa? Allah memuji nabi di hadapan malaikat. Nah. Mana lagi tadi? Qala jalla dzikruh, Allah berfirman, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapatkan selawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa hasala lahu ghufranus sayiat, dia akan mendapatkan ampunan dari berbagai dosa. Wa raf'ud darajat, dinaikkan, ditinggikan derajat-derajat dia. Faman qama bis sabri al wajibi hasala lahu dzalik, siapa yang bersabar dengan kewajiban ini ketika dapat musibah maka dia akan mendapatkan itu semua. Intaha mulakhasan, selesai ini penjelasan dari Ibnu Taimiyah secara ringkas dari Majmu' al-Fatawa. Ya. Kemudian kata Syekh, wa idza arada bi abdihi syarra, Syekh membawakan hadis ya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Allah menghendaki kepada keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu bidan bihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, maka Allah akan menahan ya dia si hamba tadi dari musibah karena dosa-dosanya tadi, biarin hingga nanti dia akan ya mempertanggungjawabkan itu pada hari kiamat. Ya, udah enggak ada lagi kafarat. Ya, tinggal nunggu aja dapat rahmat enggak nih dari Allah. Kalau dapat rahmat bisa jadi Allah akan mengampuni dia dengan sebab adanya para pemberi syafaat. Ingat ya, syafaat dari pemberi syafaat itu cuma sebab. Ya, bukan dia yang menentukan. Ya, karena Allah hendak memuliakan para syufa'a, para pemberi syafaat. Ada orang yang diampuni oleh Allah enggak dapat syafaat. Ingat enggak hadis bitokoh? Hadis kartu. Ketika dia ditampakkan dosa-dosa dia di sijilat, di catatan dosa sejauh mata memandang. Sampai Allah katakan, "Atungkiru hadza?" Kamu ingkari ini enggak? Enggak. Kamu ingkari enggak ini catatan malaikatku? Enggak. Udah frustasi dia, udah merasa dia bakal diadzab. Dan Allah mengeluarkan bitokoh, bertulis la ilaha illallah. Kata dia apa? Faedahnya cuma la ilaha illallah. Satu kertas dibanding di catatan saya dosa sejauh mata memandang. Ternyata dia diampuni. Enggak disebutkan diampuninya itu karena syafaat ya. Nah, tapi dengan rahmat Allah. Baik. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, ay akhara anhu al-uqubata, yaitu Allah akan mengakhirkan, menangguhkan hukuman buat dia. Bidan bihi, karena dosa-dosa dia di dunia, hatta yuafiya bihi yaumil qiyamah, sehingga dia pertanggungjawabkan dosa dia di hari kiamat. Bidomilia. Ya. Yuafiya, yuafi, ya-nya didomahkan. Wa kasril fa yuafi. Ya. Yuafiya. Makanya dibaca yuafiyah mansub bi fathah dhahirah. Kenapa? Karena dia udah berubah dari siqal menjadi khafif. Ya, mansuban bi hatta mabniyan lil fa'il. Baik. Karena dia merupakan fi'il ya dari fi'il ma'lum ya. Nah. Wafa yuafi. Sampai dia tunaikan, akhirnya dipertanggungjawabkan. Qala Al-Azizi, kata Al-Azizi menyatakan, ay ya, la yujazihi bidhanbihi fid dunya hatta yaji'a fil akhirati mustawfirad dhunubi. Ya. Wa fiha fa yastawfi ma yastahiqquhu minal iqabi. Kata Al-Azizi, la yujazi bidhanbihi, artinya Allah tidak membalas dia dengan dosanya tadi di dunia. Hatta yaji'a fil akhirat, hingga dia datang nanti di akhirat. Mustawfirad dzunub, dengan membawa full dosa dia yang belum diampuni. Wafiyah, yang akan dia balas, dia tunaikan, dia akan pertanggungjawabkan. Fayastawfi, maka akan terpenuhilah, akan full lah. Waalaikumsalam. Ma yastahiqquhu minal iqabi, dari hak hukuman yang layak buat dia. Wa hadhil jumlatu hiya akhirul hadis. Ya. Dan ini merupakan, ya, kalimat ini merupakan akhir hadis, amma qauluhu. Ya. Kan tadi sudah disebutkan di awal hadisnya kan, idza aradallahu bi abdihil khaira ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman buat dia di dunia. Ini kata Ibnu Taimiyah, hukuman, bencana, bala, nikmat, masya Allah. Nah ini, ya, kita kalau bersedekah dibalik mindsetnya, kita yang bersyukur. Nah, adapun orang yang diberikan sedekah, dia bersyukur apa berterima kasih atau enggak sama kita, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah, bukan pada kita. Karena kita bersedekah itu bukan kayak jual beli. Ente saya kasih, ente tahu diri dong, terima kasih. Enggak. Ya, bukan kayak begitu. Kita bersedekah sama orang, kita jaga niat kita agar diterima. Kemudian yang lebih mantap lagi, kita berterima kasih sama orang yang mau menerima sedekah. Karena dengan sebab dia kita ditolong oleh Allah. Wal abdu fi auni akhi ma wal wal wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah untuk si hamba selama si hamba menolong hambanya. Wa innakum tunsaruna bi du'afaikum. Kalian ditolong dengan orang-orang lemah di antara kalian. Yang kita bantu orang lemah tersebut. Ya. Masya Allah. Itu dibalik itu berarti mindsetnya. Jangan dituntut kita bersedekah. Enggak tahu terima kasih nih orang. Itu urusannya sama Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak dianggap orang bersyukur pada Allah orang yang enggak terima kasih sama manusia. Itu urusan dia sama Allah. Kalau sekarang banyak Ustaz, jadi kalau sedekah ke fakir miskin tolong dong doakan saya atau doakan. Boleh. Itu boleh. Lah kan dia kan cari itu. Wa innakum tunsaruna bi du'afaikum. Wallahu fi aunil abdi makan al abdu fi auni akhi. Memang dia cari itu. Plus diamalin juga tawasul kepada makhluk. Boleh. Tolong doain. Ya apalagi yang mau diharapin. Kita kan ketika bersedekah mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan juga doa dia. Boleh. Kan kita enggak mengingat apa-apa. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kan begitu kata Allah. Mereka itu ketika memberi, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita enggak mengharapkan dari kalian balasan yang setimpal. Dan kita enggak mengharapkan apresiasi dari kalian. Jadi apresiasi dia kepada orang bersedekah itu enggak wajib buat si dia. Enggak wajib buat kita terima gitu. Itu kewajiban dia aja bagi Allah. Karena kata Nabi, orang yang enggak berterima kasih itu enggak bersyukur pada Allah. Mala yashkurullah man la yashkurun nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Yang enggak bersyukur sama Allah itu orang enggak tahu, yang enggak terima kasih sama manusia dianggap enggak bersyukur sama Allah. Makanya kata Nabi kan begitu, kalau kita dapat kebaikan dari seorang maka balas ya dengan yang setimpal. Fa in lam tajid ma tukafi'u, kalau kalian enggak dapat apa yang bisa kalian balas dengan setimpal kan au khairun minhu, atau yang lebih baik ya. Ya, fad'u lahu, maka doakan kebaikan. Itu sudah dianggap membalas dengan setimpal. Jadi mendoakan orang yang memberi bagi si hak fakir, ya, si kewajiban si fakir, mendoakan orang yang memberi, berterima kasih, itu kewajiban dia yang sebenarnya kewajiban dia kepada Allah. Karena dengan dia tahu terima kasih, dia dianggap orang yang bersyukur. Walaupun diminta sendiri. Diminta. Diminta oleh orang yang bersedekah kepadanya. Diminta apa? Berterima kasih. Ya, jadi pemalas seorang sedekah sama fakir. Yang bersedekah tadi ini maksudkan Pak Soe kalau enggak salah mah. Tolong doain saya dong. Ah, kalau beda ya, tolong doain sama kamu terima kasih dong. Enggak apa-apa kalau tolong doain saya enggak apa-apa. Kita kan bertawasul, boleh. Apalagi sih yang kita harapin ketika kita bersedekah? Emang kita mau ngarep apa coba? Kan cuma harap sedekah itu diterima. Kita harapkan kita didoakan kebaikan oleh si. Enggak apa-apa. Tapi mungkin lebih baik enggak minta apa-apa. Iya, tapi kan dia kan yang Allah sebutkan la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Balasan dan rasa rasa terima apa, apresiasi. Kan kita minta doa, boleh. Boleh bertawasul dengan doa orang yang masih hidup. Ya. Dia ucap jazakallah khairan aja udah enak itu, masyaallah. Didoain sama orang semoga Allah memberi membalas engkau dengan kebaikan, apalagi coba. Ya, kalau kita bilang jazakallah khairan, kata dia, kurang. Kita bilang, lah gitu doang. Itu siapa lagi? Itu siapa lagi? Ya. Maunya apa? Baik. Ya yang lebih baik, nah itu kayak Umar bin Abdul Aziz. Dia sedekah, enggak tahu orang-orang yang bersedekah kepadanya. Dia naruh gandum di rumah orang-orang miskin. Umar bin Abdul Aziz wafat, orang miskin merasa kok enggak ada lagi yang naruh gandum-gandum. Dan di punggungnya Umar bin Abdul Aziz kok banyak kayak kuli gitu, mikul-mikul, ternyata beliaulah pelakunya. Nah, itu yang terbaik. Sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi boleh bersedekah secara terang-terangan kalau memang ingin ya yeah, memotivasi yang lain. Kan hadis yang mandala ala khair itu, pernah dengar kan hadis itu? Ya. Falahu ajruhu ya. Ya mislu fa'ilihi kan? Itu karena orang yang bersedekah duluan diikuti oleh yang lain. Ya, tapi itu berat juga soal begini ya. Misalnya kita umroh atau haji. Pamer foto. Untuk apa? Untuk memotivasi orang lain. Emangnya dengan kita pamer foto lagi umroh, orang lain termotivasi? Iya, kadang. Kadang. Iya. Saudara gitu. Iya. Terkadang. Bisa didapetin, bisa enggak. Iya enggak? Sementara kita menjaga niat sebuah keharusan. Begitu ya. Sebuah keharusan. Terus benar niat kita itu dominannya motivasi orang lain. Makanya sekarang di sekitar Haramain itu ada tulisan pakai bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Turki, dilarang foto-foto. Selfie segala macam. Dilarang. Ya. Karena dominan ya manusia itu udah seakan-akan fitrah itu senang dipuji. Senang disanjung. Senang dielu-elukan. Senang populer. Namun ini semua sebenarnya membinasakan. Ya. Iya dan billah. Kemudian ya, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala itu setimpal dengan besarnya bencana yang menimpa dia. Ila akhiri fahuwa ala hadisin awwalu hadisin akhir. Ini awal hadis yang lain. Lakin lamma rawahuma at-Tirmidzi bi isnadin wahidin, namun tatkala Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan satu sanad, wasahabin wasahabiyin wahidin, dan dari satu sahabat, ja'alahuma al-musannifu ka hadisin wahidin, maka musannif menjadikan hadis ini seakan-akan satu hadis padahal beda. Wa fihi tanbihun wa fihi at-tanbihu, dan di dalam hadis ini juga terdapat tanbih, peringatan ala husni roja, ya, atas harapan yang baik, wa husnudzan, dan husnudzan berprasangka baik billah kepada Allah Ta'ala, fima yaqdihi laka, terhadap apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa asa an taqu an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu hal padahal itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu, kalian enggak tahu. Taib. Dan kalimat asa, asa ini di Al-Qur'an itu adalah kepastian. Ya, bukan maksudnya bisa jadi loh apa yang kalian benci itu baik buat kalian gitu berupa musibah. Enggak, sebenarnya memang kebaikan. Makanya Ibnu Taimiyah sampai mengeluarkan statement tadi. Musibah bencana hakikatnya adalah nikmat. Ya, nikmat. Gimana lanjut? Semarwan? Semarwan? Udah selesai? Oh, udah. Kita berarti karena kebulinya udah ada. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.